Datang dengan diutusnya kepada mereka Rasul yang paling mulia, dan diturunkan kepada mereka kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Allah memberikan kepada mereka keutamaan berupa lima khamsatu khisal, lima hal atau lima perkara yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Sudah kita lalui penjelasan dari hal yang pertama, yaitu anna khulufas shaim, anna khulufa famis shaim athyabu indallahi min rihil misk, bahwasanya bau nafas atau aroma mulut dari seorang yang sedang berpuasa itu lebih dicintai di sisi Allah, atau lebih baik di sisi Allah dibandingkan bau misik yang paling harum di dunia ini. Demikian keutamaan seorang yang berpuasa. Kita akan masuk pada al-khoslatu tsaniyah, perkara kedua yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu annal malaikata tastaghfiru lahum hatta yuftiru, bahwasanya para malaikat, hamba-hamba Allah yang mulia, yang Allah ciptakan dari an-nur, dari cahaya, yang mereka la ya'sunallaha, tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah, senantiasa waktu-waktunya diisi dan diliputi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Inilah para malaikat, hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka sebagai bentuk pemuliaan kepada para shaimun, kepada orang-orang yang berpuasa, mereka senantiasa tastaghfir, memintakan pertolongan, memintakan ampunan, melakukan istighfar untuk hamba-hamba Allah yang sedang berpuasa, sampai hamba-hamba yang berpuasa tersebut berbuka. Annal malaikata tastaghfiru lahum hatta yuftiru, wal malaikatu ibadun mukramun indallahi la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat adalah hamba-hamba yang telah Allah muliakan, bahwasanya mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah, bahkan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Fahum jadiruna bi an yastajiballahu du'aahum lis-shaimin haitsu adina lahum bihi. Kenapa kita patut berbahagia dengan keutamaan ini? Ketika kita tahu bahasanya ketika kita shaim insyaallah malaikat akan mendoakan ampunan, memintakan ampunan kepada kita. Nah, karena para malaikat yang kondisinya seperti itu, doa mereka tentunya lebih diterima di sisi Allah. Lebih diterima di sisi Allah. Fahum jadirun, maka mereka lebih pantas untuk Allah kabulkan doa mereka. Bisso'imin, untuk orang-orang so'im. Yang mana Allah telah mengizinkan mereka, para malaikat, untuk melakukan hal tersebut, yaitu memintakan ampun bagi orang-orang yang shaim. Nah, wa innama adinallahu lahum bil istighfar lis-shaimin min hadhihi al-ummah tanwihan bi sya'nihim. Hanyalah Allah mengizinkan mereka, para malaikat, untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang berpuasa dari umat ini sebagai bentuk tanwihan, sebagai bentuk pujian dan sanjungan bagi para shaimun, karena kondisi mereka sedang melakukan ibadah kepada Allah, melakukan perintah Allah. Warif'atan li dzikrihim, sebagai bentuk mengangkat penyebutan mereka, para orang shaimun, diangkat zikir mereka, yaitu penyebutan mereka karena ibadah yang mereka lakukan, menunjukkan tingginya derajat mereka di sisi Allah. wabayanan li fadilati saumihim, dan untuk menunjukkan pula bahwasanya amalan yang sedang mereka lakukan yaitu saum, puasa tersebut memiliki fadilah, keutamaan yang sangat besar di sisi Allah. Wal istighfar, apa makna istighfar? Yaitu talabul maghfirah wa hiya sitrud dzunub fid dunya wal akhirah wa tajawuz anha. Istighfar maknanya adalah talabul maghfirah, meminta ampunan, meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Yaitu sitrud dzunub. Memang asal kata maghfirah di dalam lughatul arabiyah, dalam bahasa Arab, bermakna as-sitr, menutupi sesuatu. Menutupi sesuatu, sehingga maghfirah maknanya adalah sitrud dzunub. Allah menutup dosa mereka di dunia, di dunia dan di akhirat. Wa tajawuz anha, dan Allah memaafkan dosa tersebut, tidak menghukumnya. Demikianlah makna istighfar. Jadi ketika para malaikat memintakan ampun, memintakan maghfirah kepada para shaimun, maknanya adalah mereka memintakan agar Allah menutupi dosa mereka di dunia dan di akhirat, dan meminta agar Allah memaafkan dosa-dosa tersebut dan tidak menghukumnya. Demikian. Wa hiya min a'la al-matalib wa asma al-ghayat. Dan hal tersebut, maghfirah tersebut adalah a'la al-matalib. Al-matlab, keinginan, termasuk keinginan yang paling tinggi yang diinginkan seorang hamba, yaitu menginginkan ampunan dari Rabb-nya. Wa asma al-ghayat, asma juga bermakna a'la, bermakna a'la juga. Asma al-ghayat, tujuan yang tertinggi. Ketika seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia telah mendapatkan tujuan yang tertinggi di dalam hidupnya. Siapa yang bisa terlepas dari dosa? Siapa yang terlepas, bisa terlepas dari kesalahan? Tidak ada. Seluruh bani Adam khata'un. Kullu bani Adam khata'un wa khairu al-khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti akan melakukan kesalahan. Sehingga al-maghfirah sangat diharapkan dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Fakullu bani Adam khata'un musrifun ala anfusihim muttaruna ila maghfiratillahi azza wa jal. Maka seluruh bani Adam, seluruh anak Adam itu khata'un, senantiasa melakukan kesalahan. Jadi di sini tidak sekedar dengan sighah khati', kalau khati' orang yang bersalah, adapun khata' adalah sighah mubalaghah, yang senantiasa dan terus-menerus melakukan kesalahan. Hadza sya'nu bani Adam. Keadaannya bani Adam seperti ini. Keadaan bani Adam seperti ini. Senantiasa dan terus-menerus melakukan kesalahan. Makanya disebutkan di sini musrifuna 'ala anfusihim. Mereka senantiasa berbuat melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Muttarun. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan ila maghfiratillahi azza wa jalla, sangat membutuhkan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perkara atau hal yang kedua yang Allah khususkan umat ini dari umat-umat yang lainnya. Kemudian al-khoslatu tsalitsah, hal atau perkara yang ketiga yang Allah berikan kepada umat ini, Allah khususkan kepada kita umat terakhir, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annallaha yuzayyinu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadis salihun ay yulqu anhum al-mauna wal adha wa yasiru ilaika. Bahwasanya setiap hari Allah menghiasi jannahnya, menghiasi syurga, jannah Allah. Allah hiasi setiap hari, dan Allah berfirman, yushiku ibadi, hampir-hampir hamba-hambaku yang salihun, yang salih, yulqu anhum al-ma'unah wal adza, ditimpakan kepada mereka kesulitan dan gangguan. Wa yasiru ilaika, kemudian mereka akan yasiru ilaika, akan menuju kepadamu, akan memasukimu, yaitu memasuki jannah. Sehingga Allah menghiasi jannah tersebut untuk mempersiapkan hamba-hamba Allah yang salihun ketika nanti pada saatnya mereka memasuki al-jannah. Fayuzayyinu ta'ala jannatah kulla yawmin tahiyatan li ibadihi salihin wa targhiban lahum fil husuli ilaiha wa yaqul subhanah yushiku ibadis salihun ayyulku anhum al-ma'unah wal-adha. Maka Allah memberikan, menghias jannah tersebut setiap hari untuk mempersiapkan ketika hamba-hambanya yang salihun memasukinya. Allah persiapkan jannah tersebut dengan menghiasinya untuk menyambut kedatangan hamba-hambanya yang salihun. Targhiban lahum fil wusuli ilaiha. Dalam rangka apa? Dalam rangka Allah memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa sampai kepada jannatullah. Targhiban lahum fil wusuli ilaiha. Untuk memotivasi mereka, menjadikan mereka rindu untuk masuk ke dalam jannah. Dan Allah berfirman, yushiku ibadis salihun, hampir-hampir hamba-hambaku yang salih, ayyulku anhum al-ma'unatu wal-adha, ditimpakan kepada mereka kesulitan dan gangguan. Ya'ni ma'unatat dunya wa ta'abiha wa adaha wa yushamiru ilal a'mal as-salihah. Yang dimaksud dengan al-ma'una di sini adalah ma'unatud dunya, rintangan-rintangan dan kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini. Kesulitan ketika puasa, ya, cuaca panas, dahaga, lapar, dan semisalnya dari berbagai macam kesulitan yang dirasakan hamba-hamba Allah di dunia. Wa ta'abiha, dan rasa lelah di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi maksiatnya. Yushammiru ila al-a'mal as-salihah allati fiha sa'adatuhum fid dunya wal akhirah wal wusul ila daris salam wal karamah. Yang kemudian mereka mempercepat diri mereka untuk melakukan amal soleh, amal-amal soleh yang dengan amal soleh tersebutlah mereka bisa mendapatkan sa'adatuhum, sa'adatuhum, bisa mendapatkan kebahagiaan mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirah. Wal wusul ila darussalam wal karamah, dan bisa memasuki darussalam yaitu al jannah, negeri keselamatan dan kemuliaan yaitu jannatullah subhanahu wa ta'ala. Ini al khoslatut tsalitsah, perkara ketiga yang Allah khususkan kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian al-khoslatur rabi'ah, perkara yang keempat, anna maradatas syayatin yusaffaduna bisalasil wal aghlal fala yasiluna ila ma yuriduna min ibadillahi salihin min al-idlal anil haq. Bahasanya para maradatas syayatin, kemarin sudah sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahasanya maradatas syayatin adalah ru'usus syayatin, pemimpin-pemimpinnya, dedengkot-dedengkotnya. Para syayatin ketika bulan Ramadan dibelenggu, bisalasil, dengan rantai-rantai, wal aghlal, dengan belenggu-belenggu. Fala yasiluna ila ma yuriduna min ibadillah, maka mereka tidak mampu melancarkan gangguan kepada hamba-hamba Allah ketika bulan Ramadan. Yang mana ketika di luar Ramadan mereka bebas melakukannya. Biiznillah, tentunya dengan izin Allah. Innallaha alimul hakim. Allah Maha berilmu, Maha mengetahui dan Maha hikmah dari apa yang telah Allah lakukan. Sebagai bentuk ujian kepada para hamba. Nah, adapun di dalam bulan Ramadan Allah memberikan karunia bahwasanya maradatus syayatin tersebut dibelenggu, sehingga mereka tidak bisa lagi mengganggu manusia. Nah, minal idlal anil haq, para maradatu syayatin tersebut, pemimpin-pemimpin syaitan tersebut tidak bisa menyesatkan manusia dari al-haq wat tadbir anil khair, dan tidak bisa menghalangi mereka dari kebaikan. Ini pemimpin-pemimpinnya sudah dibelenggu, sudah dirantai, sudah dipenjara, tinggal kroco-kroconya. Nah, ini tugas kita di dalam bulan Ramadan, masih tersisa ya, bawahan-bawahan syaitan yang tentunya harusnya lebih mudah untuk kita patahkan serangan-serangannya. Namun kalau ternyata kita masih terjatuh pada kemaksiatan di bulan Ramadan, ya, maka tentunya di luar Ramadan kita akan lebih mudah lagi terjatuh pada kemaksiatan tersebut. Nah, fa nasallallahu salamata wal afiyah. Wa hadha min ma'unatillahi lahum an habata 'anhum 'aduwahum alladhi yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Maka ini adalah salah satu bentuk pertolongan, ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. An habata 'anhum, apa pertolongan dan bantuan Allah tersebut? An habata 'anhum, mencegah dari mereka, aduwahum, musuh mereka, alladhi yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir, yang mana musuh tersebut yaitu para syaitan senantiasa mengajak golongan-golongannya, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, untuk menjadi teman-teman mereka di neraka as-sa'ir. Walidzalika tajidu 'inda as-salihin min ar-raghbah fil khair. Oleh karena itu di bulan Ramadan, orang-orang yang memang menginginkan kebaikan di dalam kalbunya, memiliki fitrah yang masih lurus, memiliki semangat untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, maka di bulan Ramadan dia akan mendapatkan, di dalam hatinya dia akan mendapati rasa rahbah, rasa semangat untuk melakukan al-khair, kebaikan. Wal-uzur anishar, dan mereka membenci kejelekan, kejelekan dan kesesatan. Fi hadza asyhar akthar min ghairi. Mereka akan mendapati yang hal ini, semangat untuk melakukan kebaikan dan semangat untuk menjauhi kejelekan lebih besar di dalam bulan Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan yang selainnya. Tentunya kita sebagai hamba Allah, kita berharap demikian. Di dalam bulan Ramadan ini Allah karuniakan kepada kita ar-rahbah fil khair dan ar-rahbah minasyar, lari dari kejelekan, meninggalkan kejelekan. Kita berdoa kepada Allah yang demikian ini. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Perbanyaklah kita membaca doa ini di waktu-waktu yang mustajabah. Allahumma habbib ilayna al-iman, ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa cinta terhadap al-iman, terhadap keimanan. Wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah, karuniakanlah kepada kami rasa benci terhadap al-kufra, terhadap kekufuran, wal fusuq, kefasikan dan al-isyan, kemaksiatan. Kemudian al-khoslatu al-khamisah, perkara terakhir yang Allah khususkan bagi hamba-hambanya dari umat Muhammad yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah annallaha yaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhir lailatin min hadzal syahr idza qamu bima yanbaghi ay yaqumu bihi fi hadzal syahr al mubarak min as-siyam wal qiyam tafaddulan minhu subhanahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat Muhammad alaihi salatu wasalam di setiap akhir malam di dalam bulan ini, bulan Ramadan ini. Tapi syaratnya idza qamu bima yanbaghi ay yaqumu, syaratnya jika mereka menegakkan dan melaksanakan apa yang seharusnya mereka laksanakan dan mereka tegakkan di dalam bulan ini, yaitu baik kewajiban berpuasa as-siyam maupun al-qiyam, syariat qiyamul lail yaitu salat tarawih di dalam bulan ini. Sehingga ketika seorang hamba telah berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan menyempurnakan puasa tersebut, kemudian dia ketika malamnya yaqumu bil lail melakukan salat malam, maka diharapkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan salat malam dalam keadaan dia iman, amalan tersebut dilandasi dengan iman wa ihtisaban, mengharap ajar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu, tentunya jika shom tersebut dilandasi dengan iman wa ihtisaban, dilandasi dengan iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Yaitu mengharap ganjaran atau pahala di sisi Allah dengan amalan tersebut. Tafadulan minhu subhanahu bitawfiyati ujurihim indan tihai a'malihim fa innal amila yuwaffa ajrahu indan tihai amali. Ini semua Allah berikan, maghfirah ini, ampunan ini Allah berikan tafadulan, semata-mata keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena amalan hamba, Allah tidak butuh terhadap amalan hamba, Allah tidak butuh terhadap siang kita, terhadap puasa kita, terhadap qiyam kita, sholat kita, Allah sama sekali tidak membutuhkannya. Innallaha ghaniyun hamid, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah maha kaya terhadap seluruh alam, tidak butuh kepada makhluknya. Kitalah yang butuh kepada Allah, kitalah yang butuh kepada maghfiratullah, ampunan Allah dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang maghfirah yang Allah berikan kepada kita, kepada hamba-hambanya yang shaimun wal qaimun, adalah semata-mata tafadulan, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, karena sungguhnya tafadulan minhu subhanahu sebagai bentuk semata-mata keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bitaufiyati ujurihim, dengan menyempurnakan balasan-balasan mereka, indantihai a'malihim, ketika selesainya pelaksanaan amalan-amalan mereka. Fa'inal amil, karena sungguhnya seorang yang beramal itu akan disempurnakan ganjaran dan balasannya ketika selesainya amalan tersebut dikerjakan, setelah amalan tersebut selesai dilaksanakan. Waqad tafaddala subhanahu 'ala 'ibadihi bihadzal ajr min wujuhin thalathah. Dan Allah telah memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya dengan balasan atau ganjaran ini dari tiga sisi. Ya, dari tiga sisi. Apa yang Allah berikan kepada hambanya ketika seorang hamba berhasil melakukan suatu amalan ibadah dan Allah memberikan ganjaran kepadanya, maka sesungguhnya ganjaran tersebut atau keutamaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut dari seluruh sisinya. Dari seluruh sisinya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang hamba adalah semata-mata karunia dari Allah. Mulai dari dia memiliki niat untuk melakukan amalan soleh, maka niatnya tersebut adalah keutamaan dari Allah, nikmat dari Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah, bukan karena rahmat dari Allah, maka tidak ada niat di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan. Maka semata-mata munculnya niat untuk melakukan kebaikan itu sudah merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah muncul niat, baru muncul qudrah di dalam badannya, kekuatan dalam jiwa dan badannya untuk melakukan amalan tersebut. Maka ini juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, maka dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan amalan ibadah tersebut. Jadi mulai dari niatnya, mulai dari apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, sampai balasan yang Allah berikan kepadanya, itu semuanya merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disombongkan, yang bisa disombongkan oleh seorang hamba? Seorang yang sombong pada hakikatnya dia tidak bisa mengetahui kadar dirinya. Yang merasa ujub, yang merasa bangga dengan amalan ibadahnya, maka sungguhnya dia tidak mengetahui hakikat dirinya dan siapa Rabb-nya. Nah, maka dari sisi yang pertama, keutamaan tersebut adalah annahu syara'a lahum minal a'mal as-shalihah, yaitu dari sisi Allah mensyariatkan kepada mereka untuk melakukan amalan soleh tersebut. Jadi Allah mensyariatkan sesuatu yang suatu ibadah itu juga merupakan nikmat dari Allah. Ma yakunu sababan limaghfirati dzunubihim wa rif'ati darajatihim, yang mana amalan tersebut yang Allah perintahkan tersebut adalah sebab Allah akan mengampuni dosa mereka dan akan meninggikan derajat mereka. Walaula annahu syara'a dzalika ma kana lahum ay yata'abbadu lillahi biha, kalau bukan karena Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan amalan soleh tersebut, maka mereka tidak akan melakukannya, sehingga tidak akan mendapatkan maghfirah dan rif'atul darajah. Demikian fa ibadah la tuqad illa min wahyillahi ila rusuli, dan ibadah tentunya tidak bisa dilakukan, tidak boleh dilakukan kecuali dengan dasar wahyu dari Allah yang diturunkan kepada rasulnya. Walidzalika angkarallahu ala man yusyarri'una min duni wa ja'ala dzalika naw'an min asy-syirk fa qala subhanahu am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dham bihillah. Oleh karena itu Allah telah mengingkari dengan sekeras-kerasnya pengingkaran bagi barang siapa yang mensyariatkan sesuatu amalan tanpa bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menggolongkan hal tersebut membuat-buat syariat atau amalan baru tanpa bimbingan wahyu, itu merupakan amalan kesyirikan, asyirk. Sehingga Allah berfirman am lahum syuraka, ataukah mereka memiliki sekutu-sekutu, syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dham bihillah, yang mana sekutu-sekutu tersebut mensyariatkan kepada mereka ma lam ya'dham bihillah, yang tidak Allah izinkan, yang tidak Allah syariatkan. Maka ayat ini juga termasuk ayat dalil yang dipakai oleh para ulama tentang haramnya al-bid'ah, tentang haramnya bid'ah, dilarangnya membuat-buat amalan baru, mengadakan amalan baru yang tidak ada contohnya baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul alaih salatu wassalam. Man amila amilan laisa alaihi amruna fahuwa radun ay mardud, tertolak. Seperti riwayatin man amila man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radun ay mardud. Ini semua adalah adillah tentang dilarangnya al-bid'ah. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Tadi sisi yang pertama yaitu ketika Allah mensyariatkan suatu amalan soleh, maka itu adalah hakikatnya adalah nikmat. Jadi syariat yang Allah turunkan kepada Muhammad alaihissalatu wassalam dan disampaikan kepada umatnya, syariat itu sendiri adalah nikmat, adalah karunia dari Allah. Coba kita bayangkan jika Allah tidak menurunkan syariat kepada manusia, manusia akan hidup di muka bumi ini tanpa ada bimbingan wahyu. Maka tentulah tidak ada yang terjadi kecuali kerusakan. Akan tetapi Allah memberikan karunia kepada mereka dengan menurunkan syariat kepada mereka, tafadulan minhu lahum. Kemudian sisi yang kedua adalah annahu waffaqahum lil amali shalih wa qad tarakahu katsirun minan nas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan amalan saleh. Kalau bukan karena taufik dari Allah, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukan amalan saleh. Kita semua hamba-hamba Allah, kalau bukan karena taufik, tidak akan bisa melakukan amalan saleh. Walauna ma'unatullahi lahum wa tawfiquhu ma qawmu bihi. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan taufiknya, maka mereka tidak akan bisa untuk mengamalkan amalan saleh tersebut. Falillahil fadlu wal minnatu bidzalik. Maka hanya milik Allah lah al-fadlu, keutamaan dan karunia. Yamunnun 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana orang A'rab, orang-orang Arab Badui yang yamunnun, merasa memiliki jasa ketika mereka masuk Islam. Merasa mereka memiliki jasa kepada Nabi Muhammad SAW ketika mereka masuk Islam. Seolah-olah mereka merasa Islam menjadi lebih kuat dengan kedatangan atau keislaman mereka. Maka Allah bantah itu semua. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, janganlah engkau melakukan alman, merasa berjasa dengan Islam kalian. Balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman. Akan bahkan hakikatnya adalah Allah lah yang telah memberikan karunia kepada kalian untuk bisa, yang menunjuki kepada kalian untuk bisa beriman, untuk bisa merasakan manisnya iman. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Jadi sekali lagi, ketika kita berislam, ketika kita bermanhaj dengan manhaj salafus saleh, manhaj yang sahih, janganlah sekali-kali kita merasa dakwah ini terbantu dengan kita. Jangan sekali-kali kita merasa dakwah ini bisa menjadi kuat karena kita. Lah, sekali-kali tidak. Tapi Allah lah yang telah memberikan kepada kita karunia untuk bisa merasakan manhaj yang sahih ini. Untuk bisa merasakan manhaj yang benar ini, manhajnya para sahabat wasalafun salihun. Jadi bukan karena kita bermanhaj kemudian kita merasa berjasa kepada dakwah ini, sekali-kali tidak. Tapi Allah lah yang telah memberikan kepada kita nikmat untuk bisa merasakan manhaj yang sahih ini. Nah, al-wajhus tsalits, sisi yang ketiga, annahu tafaddala bil ajr al-katsir. Bahasanya Allah memberikan keutamaan dengan ajr, ganjaran dan pahala yang sangat banyak. Wal hasanatu bi asyri amsalih, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai dilipatkan 700 kali lipat. Bayangkan bagaimana murahnya Allah, maha pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya. Satu kebaikan diganjar dan dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ila abin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang tidak Allah ketahui kecuali Allah. Fal fadlu minallahi bil 'amal was thawab 'alaihi walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanallah. Bahasanya keutamaan itu dari Allah semata. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, mulai dari kita niat melakukan amal soleh, kemudian ketika kita mengamalkannya, dan kelak nanti ketika Allah memberikan balasannya, itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Adapun kita, tidak ada kemampuan dan kekuatan sedikit pun kecuali jika mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini, bulughu Ramadan ni'matun kabira. Beliau akan menyebutkan sebuah nasihat, sebuah petua. Wahai saudara-saudaraku, bulughu Ramadan ni'matun kabira. Bahasanya ketika kita sampai pada bulan Ramadan, kita bisa memasuki bulan Ramadan, Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Alaman balaghahu wa qama bihaqqihi. Tentunya bagi barang siapa yang memasuki bulan Ramadan dan bisa melakukan atau menunaikan hak dari bulan Ramadan tersebut. Shaim, melakukan siam di dalamnya, melakukan qiyam di dalamnya, dan amalan-amalan soleh yang lain, qiraatul Quran, shadaqat, dan yang sebagainya. Birruju' ila rabbihi min ma'siyatihi ila ta'atihi. Ketika bulan Ramadan ini, hendaknya kita kembali menuju Rabb kita. Ketika kita di bulan Ramadan, kita merasa bergelimpangan dengan maksiat dan dosa, maka bulan Ramadan inilah momen yang hendaknya kita manfaatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan maksiat-maksiat yang selama ini kita lakukan. Nubbilu ilallah bitta'ah. Kita menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Wa minal ghaflati anhu ila dzikri. Dan ketika selama ini di luar bulan Ramadan mungkin kita lebih banyak lalainya, maka pada bulan Ramadan ini maksimalkan waktu-waktu yang ada itu untuk zikrullah. Untuk zikrullah. Dan zikrullah tidak sebatas dengan mengucapkan zikir-zikir. Zikrullah lebih umum dari itu. Lebih umum dari itu. Termasuk membaca kitab ilmu, membaca ilmu, dan semisalnya, itu merupakan az-zikr. Termasuk zikrullah. Wa minal bu'di anhu ila al-inabati ilaihi. Dan ketika di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan mungkin kita merasa jauh dari Rabb kita, maka di bulan Ramadan ini adalah momen yang kita manfaatkan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini muallif menyampaikan atau menuliskan sebuah beberapa bait syair. Mungkin di fotokopinya antum ada ya? Ada. Anda bacakan ya. Ya dzalladzi ma kafahu dzambu fi rajab hatta asa rabbahu fi syahri sya'ban. Laqad dzallaka syahru shaumi ba'dahuma fala tusayyir fala tusayyirhu aidan syahra isyani. Watli al-Qur'ana wa sabbih fihi mujtahida fa innahu syahru tasbihi wa Qur'ani. Kam kunta ta'rif mimman sama fi salabin min bayti ahlin wa jiranin wa ikhwani afnahumul mautu wastabqaka ba'dahumu hayyan fama aqrabal qasi minad dani. Ini ya rangkaian bait syair yang Asy-Syaikh al-muallif di sini sebutkan. Diartikan apa sudah mendekati buka ini? Labas, kita lewati saja ya, kita lewati. Allahumma, kemudian Allah Asy-Syaikh di sini tutup bab ini dengan doa ya, dengan doa. Nah, intinya di dalam bait syair tersebut al-muallif menghasung kita ya, mungkin di dalam bulan Rajab atau Syaban kita berkelimpangan dengan dosa ya, atau di bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk kembali kepada Allah dengan meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Nah, mungkin ini yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.